Masya-Allah. Ketek ketek nyo gratis. Ambo sangko kartu ATM sedekah. Ustaz, apa hukum seorang anak yang melupakan jasa bapaknya? Oh. Kalau bapakmu tak ada, apa mungkin kau ada di dunia? Datang seorang bapak, seorang anak mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayahku sudah mengambil hartaku, ayahku mengambil duitku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu punya bapakmu. Memang bapak dapat satu. Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ibu dapat tiga, tapi bapak tetap dapat satu. Kenapa ibu dapat tiga? Yang mengandung bapak apa ibu? Yang melahirkan bapak apa ibu? Yang menyusukan bapak apa ibu? Maka ibu dapat tiga. Kalau ada bapak yang ingin dapat tiga, acubonan nanti tiga. Lah, jangan lupakan jasa. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mah. Sedangkan hutang budi awak kepada tukang pasang tenda, pasang mikrofon. Ambo bisa ceramah sore kok, kan dek pasang mikrofon. Cuba kalau inyo mati kan iko. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang masang mikrofon. Andai ceramah hambo tidak direkam oleh kameramen iko, apa mungkin ceramah hambo bisa ditonton orang di YouTube? Mungkin? Mana mungkin? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak kameramen. Resiko kameramen ini luar biasa. Orang kameramen kok kalau tidak pandai-pandai menjago mato, suklah tua iko. Sedangkan kameramen kita ucapkan terima kasih. Sedangkan tim sound system kita ucapkan terima kasih. Tapi mereka tidak dipanggil KT. Yang dipanggil dek protokol, yang pertama Kori, yang kedua ketua panitia, yang ketiga bapak bupati, yang keempat ustaz. Ada enggak protokol tadi manggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari tim sound system. Orang tuamu kau muliakan. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja-raja, maka muliakanlah orang tuamu seperti raja. Bukan hadis Nabi. Pesan singkat di grup WhatsApp. Susulan. Apa doa supaya dapat restu untuk menikah? Kamu mau menikah? Ya Ustaz. Calonnya sudah ada? Sudah Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Yakinkan calonmu perempuan. Karena sekarang banyak laki-laki ingin menikah sama laki-laki. Namanya LGBT. LGBT haram. Dipancung kepalanya kalau zaman Nabi. LGBT ada satu yang boleh. Laki gapuk bini tipi. Dah. Kenapa engkau tidak direstui calon mertuamu? Karena engkau datang sendirian. Datang surang petentang-petenteng. Hai bapak, izinkan aku meminang anakmu. Akan kubawa menuju kebahagiaan dengan cinta dan air mata. Makanlah cinta itu. Maka bawalah ustaz. Coba bawa bapak ketua DPR, bapak DPD, bapak ustaz Dendi. Assalamualaikum pak. Kebetulan calon mertuanya orang apa? Calon mertua ambo kok orang Jawa. Ambo pak Kapolres. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Pripun kapare? Api. Wis perang-perang dino rata kok kene. Iya. Iki sapa? Iki calon mantu. Api, wah api tenan. Kebetulan calon mertua ambo kau orang Batak bu ya. Apa anggil cari orang Batak? Biado, alak ita sesudena. Oh lo mas sudah. Biado itu artinya baakaba. Biado baakaba. Yang salah. Iku awak orang Batak langsung lu bertanya kau orang. Biado, ababina do kambiang nado. Itu pentingnya sopan santun, nenek mama. Bawa pak, apalagi kalau pak bupati di bawah, oh, capek dapetnya. Tapi jangan bawa ambo. Kalau ambo, beku ambo nak diterimanya. Pede mana, Buya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hukum Islam terhadap pelaku LGBT. InsyaAllah, solat selamat dari LGBT. Kenapa? Program solat subuh berjamaah? Sudah. Program bersedekah, solat sedekah? Sudah. Program maghrib mengaji sudah. Program memasukkan pelajaran agama ke SMP, SD, SMP sudah. Buat program satu lagi, apa namanya? Program Be a Man. Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Anak muda Minangkabau pasti bisa dua. Kenapa? Dia tinggal di surau, bisa mengaji dan bisa bersih silat. Kalau ada anak Minangkabau tak pandai mengaji, tak pandai bersilat, pindah ke provinsi lain. Anak Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Kalau ada orang Minangkabau yang tidak paham agama Islam, Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Maka kalau ada LGBT-LGBT, kita ajak dia sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh acara bersilat. Ai. Mungkin awal-awal itu dia ada, ai. Tidak, Pak. Tapi dengan proses, insya Allah, sehat LGBT-LGBT kok. Tapi yang paling ampuh adalah ibu-ibu, anak-anaknya yang laki-laki jangan dikasih boneka. Ini kok dikasih Barbie. Naning, naning, naning, naning. Nah, itulah jadi bencong. Ustadz, apa balasan bagi orang di luar agama Islam mereka bersedekah? Nanti ya siapa pergi ke Medan, tahu Medan? Ibu kota Sumatera Utara, di sana ada masjid. Sampai awak nama masjidnya At-Taqwa, masjidnya Al-Ikhlas, masjid di Medan kok lain, masjid Cong Api. Apa nama mas hajinya? Cong Api. Siapa Cong Api kok? Tanahnya tanah Sultan Melayu Delhi, tapi masjidnya disumbangkan oleh orang Cina konglomerat di zaman kesultanan sebelum Republik Indonesia. Nama orang Cina itu Cong Api, maka terkenal dengan Masjid Cong Api. Ditanyakan ke Buya Hamka, ulama Minangkabau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya, boleh enggak orang non-muslim bersedekah bangun masjid? Boleh, apa salahnya? Dengan syarat tidak ada unsur terkait simbol-simbol agama. Murni karena persahabatan, kawan baik. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi ingat, kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Tempua sarangnya di atas pokok kelapa, karambiah nan tinggi. Tapi kalau sudah musim kampanye mendekat, masuk ke pondok pesantren ngasih bantuan, masuk memberikan. Ingat, jangan berikan kekuasaan kepada orang yang tidak asyhadu an la ilaha. Oh, ini kan negara Pancasila, Pak Ustaz. Ketika dulu ada calon yang tidak beragama Hindu mau dicalonkan di Bali, mau dites, mau tak orang Bali menerima? Apa kata orang Bali? Selama masih ada orang Hindu Bali, biarlah orang Hindu saja. Artinya apa? Ini masalah akidah, ini masalah keyakinan. Bertetangga dengan non-muslim boleh apa tak boleh? Boleh! Satu kantor dengan non-muslim boleh apa tak boleh? Boleh! Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, dengan memberikan kekuasaan, wala, dengan wakil rakyat di tengah komunitas muslim, maka harus berprinsip. Ustaz Somad ini ustaz radikal, enggak? Ustaz Somad ini ceramahnya lembut, suaranya saja yang keras, hatinya selembut sutra, mas bro. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita lunak, ada saatnya kita lembut. Lembut tak begitu suaranya. Ada saatnya kita lembut, ada saatnya kita tegas. Jangan lembut-lembut saja. Pak, istrimu dilarikan orang, sabar. Anakmu dihamili orang, sabar. Itu bukan sabar, bongak. Harus ada prinsip. Nah, kalau sudah terkait, tapi kalau dia nyumbang, tak ada embel-embel, tak ada budi balas budi, tak ada unsur agama, silakan terima. Karena ini adalah sumbangan manusia. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah, sama-sama asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan republik. Ukhuwah basyariah, sama-sama manusia. Ceramah sudah, menjawab pertanyaan sudah. Terakhir kita berdoa di waktu yang mustajab petang menjelang tenggelam matahari. Al hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.